Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Terakhir kita sebutkan faidah-faidah dari hadis tentang diangkatnya Ali menjadi pemimpin pasukan pada pertempuran Khaybar. Maka pada faidah yang ke-10 sebutkan kata penulis, dalilun min adillati nubuwati rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dhalika bi bisyaratihi bil fathhi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alimi biri'ihi. Dalam hadis tersebut terdapat dalil dari dalil-dalil tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan adanya kabar gembira dari Nabi akan adanya pembukaan ataupun kemenangan yang diraih kaum muslimin melalui tangan Ali bin Abi Thalib sebelum terjadinya. Dan esok harinya terbukti terjadi, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Khaybar. Maka ini bukti atas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sembuhnya penyakit yang dialami Ali bin Abi Thalib pada kedua mata beliau dengan sebab diludahi oleh Nabi dan didoakan sehingga sembuh. Ini pun sebagai bukti tentang kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Yang ke-11, al-iman bil qada'i wal qadar. Wajibnya beriman dengan al-qada' dan al-qadar, dengan takdir. Li husuli ar-ra'yati liman lam yas'a ilaiha, yaitu didapatkannya, karena didapatkannya bendera komando bagi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Yaitu Ali, dia sakit, tidak mengurusi masalah bendera komando karena sedang sakit, tidak hadir dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bahwasanya besok akan diberikan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang melalui kedua tangannya akan mendapatkan kemenangan. Allah berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Justru yang mendapatkan bendera komando tersebut adalah orang yang tidak hadir, yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Man aiha li mimman sa'a ilaiha, dan sebaliknya bendera perang tersebut terhalangi dari orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Jadi para sahabat seluruhnya yang mendengar sabda Nabi tersebut, mereka berkeinginan dan senang berharap mendapatkan bendera perang, bendera komando, bukan karena ingin menjadi pemimpin, tapi karena sifat-sifat yang mulia, yang besar, yang agung yang dimiliki orang tersebut, maka mereka bersemangat untuk mendapatkannya. Faedah yang sangat besar yaitu beriman dengan takdir, bahwasanya semuanya sudah Allah takdirkan, termasuk masalah rizki kita ataupun masalah kesehatan kita, kematian kita, semuanya sudah Allah tetapkan. Maka jangan khawatir, jangan panik, jangan resah dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ketika memang itu sudah rezeki kita, maka akan datang kepada kita walaupun kita tidak mengupayakannya, karena memang kita tidak punya kemampuan ke sana. Bukan berarti kita tidak berusaha. Ali bukan tidak berupaya untuk mendapatkan bendera perang, karena semua sahabat berharap mendapatkannya. Maka Ali pun kalau mendengar hadis tersebut pasti sama, ingin mendapatkannya. Karena apa? Keutamaan. Tetapi karena beliau enggak ada, maka beliau tidak ikut bersama para sahabat ingin mendapatkan bendera perang. Tetapi intinya semua hal kebaikan, takdir atau rezeki yang sudah Allah tentukan itu hendaknya kita tidak terlalu merisaukannya, karena sudah Allah tetapkan. Maka kalau memang itu takdir kita atau bagian kita, hak kita, maka datang kepada kita. Walaupun usaha kita secara teori kurang pas-pasan, maka akan datang kepada kita, selama memang kita sudah berupaya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi inilah kemampuan kita seperti ini, maka jangan khawatir, rezeki akan tetap datang walaupun kelihatannya kita tidak maksimal dalam mencarinya menurut pandangan keumuman orang. Yang terakhir, annahu la yakfi at-tasammi bil islami bal budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Bahwasanya tidak cukup hanya bernama muslim atau menamakan dirinya seorang muslim, tetapi harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia ketika menjadi seorang muslim dan mengerjakannya. Mengetahui apa saja yang wajib bagi seorang muslim, kemudian melakukannya, mengerjakannya. Jangan sampai hanya bangga dengan Islam tetapi tidak mau belajar. Bala budda min ma'rifati wajibatihi, ini menjadi atau ini mengisyaratkan kepada wajibnya thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi kita tahu apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah, apa yang haram. Yang wajib ya harus dikerjakan, yang sunnah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya sebagai penyempurna perkara-perkara yang wajib. Yang mubah tergantung kondisi, kalau perlu ya dikerjakan, kalau tidak ya tidak perlu, tidak berpahala, tidak berdosa, tetapi dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Dan diupayakan yang perkara yang mubah itu dikerjakan untuk mendukung perkara yang sunnah atau yang wajib. Jangan sampai karena mubah kita memperbanyaknya sehingga menyeret kita kepada yang makruh. Bahkan na'udzubillah kalau gak sadar bisa menyeret kepada yang haram. Maka posisikan perkara yang mubah pada posisinya yang benar. Yang makruh berupaya untuk meninggalkannya semaksimal mungkin. Walaupun ya, tidak berdosa ketika mengerjakannya, tetapi kalau terbiasa atau sering mengerjakannya makruh, maka akan menyeret kepada yang haram. Dan ada yang haram, maka ini yang harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Itu diketahui dengan thalabul ilmi. Kemudian setelah mengetahuinya, ya tadi al-qiyami wal-qiyami biha, mengerjakannya. Konsekuensi dari ilmu adalah mengamalkannya. Thalabul ilmi wal amalu bihi, mempelajari ilmu syar'i dan juga mengamalkan ilmu yang telah dipelajari tersebut. Dan inilah yang menjadi hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ilmu, amal, dakwah, menyampaikan apa yang telah diketahui, dan bersabar ketika menjalankan semuanya. Proses mencari ilmu, proses beramal, proses atau ketika berdakwah, semuanya harus diiringi, disertai dengan kesabaran Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan pentingnya waktu, maka pergunakan waktu yang kita miliki untuk apa? Untuk kebaikan dan untuk melakukan 4 hal yang disebutkan pada ayat yang setelahnya. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar merugi, yakni rugi dunia dan akhirat, walaupun dia orang yang paling kaya misalkan, orang yang paling sehat, tetapi hakikatnya dia merugi. Ini hukum asal, manusia itu merugi. Kecuali ada pengecualian, dikecualikan pada ayat yang setelahnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota badan. I'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. I'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, dan inilah yang namanya ilmu. Keyakinan dalam hati itu ilmu. Sehingga ketika para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menjadikan surat ini sebagai dalil tentang wajibnya 4 perkara, 4 masalah yang harus diketahui setiap muslim, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dalilnya surat ini. Kalau kita bacakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mana kalimat ilmunya? Katanya kewajiban pertama adalah ilmu. Di sini dikatakan iman, maka kita jawab iman itu artinya keyakinan dalam hati, dan itulah ilmu. Kita belajar tentang akidah, sholat, dan yang lainnya, itu pasti diyakini, masuk dalam hati kita, dan itulah ilmu. Iman adalah keyakinan dalam hati. Nah, keyakinan dalam hati itulah yang namanya ilmu. Sehingga pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah ilmu, belajar ilmu. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman adalah keyakinan dalam hati, dan itulah ilmu. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Orang tidak bisa beriman dengan sempurna kecuali belajar, maka akan benar imannya kalau dia thalabul ilmi. Sehingga dikatakan kecuali orang-orang beriman, dan dia beriman dengan benar kalau sebelumnya belajar. Itu pun bisa dari sisi ini. Ilmu adalah kewajiban yang pertama, karena seseorang tidaklah akan beriman dengan benar imannya tanpa ilmu, tanpa belajar sebelumnya. Wa amilus salihat, dan beramal soleh, atau wasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, atau wasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Oleh karena itu, kalau kita ingin tidak rugi, tidak mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat, maka ingat-ingat surat ini, ingat-ingat dengan baik 4 sifat yang dengannya seorang hamba, seorang muslim terbebaskan dari kerugian. Apapun posisi kita, selama kita memiliki 4 sifat ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, maka kita terbebas dari kerugian. Kalau kita tidak ada padanya, pada diri kita 4 sifat ini, na'udzubillah, berarti sempurna ruginya. Jadi orang-orang kafir, na'udzubillah. Atau kurang salah satunya, kurang amalnya, kurang dakwahnya, maka ada yang kurang pada diri kita. Berarti terbebasnya kita dari kerugian belum sempurna, masih memiliki sebagian kerugian. Kalau kita kurang dalam masalah amal, sudah tahu ilmunya tentang suatu prinsip misalkan dilanggar, atau kita sudah tahu ilmunya wajibnya menerima nasihat, ternyata tidak diterima nasihatnya. Nah, berarti sifat, empat sifat ini belum sempurna pada diri kita, maka kita masih memiliki kerugian. Maka sempurnakanlah sifat kebahagiaan yang ada pada diri kita dengan menyempurnakan, memaksimalkan kepemilikan atau memiliki empat sifat tersebut. Semakin kita sempurna dalam memiliki dan menerapkan empat sifat yang Allah sebutkan dalam surat ini, maka semakin sempurna terbebasnya kita dari kerugian. Dan tentu dia menjadi orang yang benar-benar bahagia. Walaupun mungkin ekonominya pas-pasan, walaupun dia orang yang ya fisiknya tidak begitu kuat atau sedikit keluarganya, tetapi dia memiliki empat sifat ini, maka kita katakan dia orang yang berbahagia. Orang yang apa? Berbahagia. Maka teruslah kita mempelajari surat ini Al-Asr, memahami maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya terbebas dari kerugian. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang merugi, rugi dunia dan akhirat. Dalam usaha saja, usaha dagang ataupun perniagaan, kita tidak mau rugi. Atau kita bekerja, tidak mau kita dikurangi gajinya, upahnya. Kenapa ini rugi, saya kerja sehari penuh full, kok bayarannya kurang? Dia merasa rugi, terus menagih kepada majikannya atau bosnya atau atasannya. Ya, kenapa segini? Saya capek. Atau yang lembur nggak dibayar atau nggak maksimal pembayaran lemburnya, nah, kerjaan tambahannya, dia merasa rugi. Nah, kalau dalam masalah dunia, ya sifatnya paling kalaupun dia nggak dikasih diberi bayaran maksimal, ya dia berkurang kenikmatannya. Harusnya dia makan 3 kali paling 2 kali, atau harusnya makannya enaknya kurang enaknya, hanya itu saja. Tetapi ketika dia tidak memiliki empat sifat ini, na'udzubillah, ruginya bukan di dunia saja tetapi di akhirat. Ayazanbillah. Maka daya kita begitu semangat untuk terus menyempurnakan diri kita dengan memiliki empat sifat ini. Kita lanjutkan. Qala al-imam Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Najri Al-Tamimi rahimahullah, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Mereka itulah orang-orang yang mereka ibadahi, mereka sembah selain Allah. Mereka justru yabtaguna, mencari ila rabbihim, kepada Rabbnya, al-wasilah, jalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ulaika alladzina yad'una, mereka itulah yang disembah oleh kaum musyrikin. Justru yang disembah ini mencari al-wasilah kepada Rabbnya, jalan amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka yang disembah oleh kaum musyrikin ini orang-orang soleh dari kalangan para nabi, orang soleh, para wali, malaikat. Mereka orang yang ramah soleh, berlomba-lomba supaya apa? Dekat dengan Allah, mengamalkan amalan soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini yang disembah oleh kaum musyrikin, yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azaba, dan mereka takut siksaan Allah. Sesungguhnya azab Rabbmu, siksaan Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. diwaspadai. Al-Isra 57. Di dalam footnote-nya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi qa'idatin jalilatin fi tawassuli wal wasilah, pada kitab yang berjudul Qa'idah Jalilah, kaidah yang agung yang mulia, fi tawassuli wal wasilah, dalam masalah tawassul dan al wasilah. Tawassul yakni mendekatkan diri kepada Allah atau melakukan suatu hal yang bisa mengantarkan dirinya dekat kepada Allah, dan juga al-wasilah yang hampir sama, suatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falafdu al-wasilati madhkurun fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka lafad al-wasilah, kata al-wasilah yang kita artikan perantara, sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, menjadi sebab dekat kepada Allah. Lafaz al-wasilah disebutkan di dalam Al-Qur'an fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah dari Allah agar kita orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan yang kedua, carilah hal kalian al-wasilah, suatu amalan yang bisa menyebabkan, menjadi sebab kalian dekat kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan yang ketiga, berjihadlah kalian fi sabilihi, di jalan Allah. Berjihad yakni mengeluarkan segala kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, tujuannya agar kalian beruntung, mendapatkan al-falah, yakni mendapatkan sesuatu yang diharapkan di dunia dan akhirat, dan terbebas, terhindar, terselamatkan dari sesuatu yang dikhawatirkan, ditakuti, baik di dunia maupun di akhirat. Itu al-falah. Wa fi qawlihi ta'ala, dan disebutkan lafaz al-wasilah pada firman Allah ta'ala dalam surat Al-Isra 56-57. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Qul, katakanlah, ud'u alladhina za'amtum min dunihi, serulah orang-orang yang kalian sangka selain Allah. Jadi panggillah, serulah orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, yang kalian sangka mereka bisa memberikan manfaat, menolong kalian selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, maka mereka, orang-orang yang kalian sembah, yang kalian seru selain Allah itu, mereka tidak memiliki, tidak mampu menghilangkan kemudaratan, bahaya dari kalian. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkannya. Ini hakikat keadaan orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin menyembah orang-orang tersebut dengan tujuan, dengan alasan, dengan keyakinan orang-orang yang disembah tadi akan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat, akan menolong mereka di akhirat, akan memberikan manfaat untuk mereka, dan akan menghilangkan mudarat dari mereka. Ini sangkaan kaum musyrikin terhadap sesembahan mereka. Maka Allah tantang, Allah bantah mereka. Jadi Allah jelekkan mereka, Allah cela mereka dengan ayat ini. Katakanlah, ud'u, serulah, panggillah Orang-orang yang kalian sangka selain Allah, maka mereka itu tidak memiliki atau tidak mampu menghilangkan kemudaratan bahaya dari kalian, dan juga tidak bisa memindahkannya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka itulah yang disembah selain Allah, justru mereka mencari al-wasilah, jalan, amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Rabb-nya. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut siksaannya. Sesungguhnya siksaan Rabb-mu adalah sesuatu yang harus ditakuti, diwaspadai. Fal-wasilatu allati amara Allah an tubtagha ilaihi wa akhbara an malaikatihi wa anbiya'ihi annahu yabtaghunaha ilaihi hiya ma yataqarrabu ilaihi minal wajibati wal mustahabbati. Maka al wasilah yang diperintahkan oleh Allah agar dicari, agar kaum muslimin mencari al-wasilah tersebut. Dan yang Allah kabarkan tentang para malaikatnya dan para nabinya, bahwasanya mereka, para malaikat dan para nabi Allah, yabtaguna ilaihi, mereka mencari al-wasilah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan al-wasilah yang diperintahkan tersebut, yang dicari oleh para malaikat dan para nabinya, adalah sesuatu yang bisa menjadi sebab dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Inilah al-wasilah yang menjadi sebab seorang hamba bisa dekat kepada Allah, adalah perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Wala fahadhihi alwasilatu allati amara Allahu almu'minina bibtigha'iha tatanawalu kulla wajibin wa mustahabbin wa ma laysa biwajibin wala mustahabbin la yadkhulu fi dhalika. Maka wasilah ini yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah memerintahkan kaum mukminin agar mencarinya, diperintahkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah al-wasilah kepadanya, kepada Allah. Maka al-wasilah yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka mencarinya, itu mencakup segala perkara yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Sehingga perkara yang bukan yang wajib, bukan pula yang sunnah, tidak masuk dalam pengertian al-wasilah. Yang perkara yang mubah bukan al-wasilah. Hanya yang wajib dan yang sunnah itulah al-wasilah yang diperintahkan oleh Allah agar kita mencarinya. Setelah mendapatkannya, kita mencarinya, mendapatkannya, dikerjakan. Agar apa? Agar kita dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah dengan al-wasilah yang berupa perkara yang wajib dan yang sunnah tersebut. Sawa'un kana muharraman aw makruhan aw mubahan. Maka yang bukan perkara yang wajib, bukan pula perkara yang mustahab, tidak masuk dalam pengertian al-wasilah. Sama saja apakah perkara yang diharamkan, jelas tidak boleh, atau perkara yang makruh, atau perkara yang mubah. Yang haram, yang makruh, yang mubah tidak masuk al-wasilah. Fal wajib wal mustahab huwa ma syar'ahu ar-rasul. Maka perkara yang wajib dan perkara yang sunnah adalah perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa amara bi amra ijabin aw istihbabin. Maka Rasulullah memerintahkannya, baik perintah yang sifatnya wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Wa aslu dzalika al-imanu bima jaa bihir rasul. Maka perkara yang pokok dari al-wasilah, pondasi dari al-wasilah adalah iman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ini menjadi pokok al-wasilah. Perkara yang dasar, yang prinsip dari al-wasilah adalah mengimani, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Fajma'ul wasilati allati amarallahu al-khalqa bibtigaiha huwa tawassulu ilaihi bittiba'i ma ja'a bihi ar-rasulu. Maka sesuatu yang bisa mengumpulkan pengertian al-wasilah yang diperintahkan, yang Allah memerintahkan makhluknya untuk mencarinya, adalah bertawassul kepada Allah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itulah yang menjadi inti ataupun yang mengumpulkan seluruh makna dari al-wasilah adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul atau berupaya untuk dekat dan sampai kepada Allah dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala wasilata li ahadin ilallahi illa dzalika. Dan tidak ada wasilah bagi seorang pun yang bisa mengantarkan dia kepada Allah, dekat dengan Allah, mencapai ridhonya, kecuali dengan itu. Yaitu apa? Mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka subhanallah, berarti inti dari al-wasilah adalah ittiba'u ar-rasul, mengikuti Rasulullah atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka semakin seorang hamba mengikuti ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia semakin sempurna dalam mendapatkan al-wasilah dan semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.